Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore yang berbahagia ini, di hari yang ke-17 di bulan Syawal tahun 1439 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juli 2018, alhamdulillah kita hadir dalam program Kata Dokter. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam program ini kita akan berdialog bersama Dr. Muhammad John. Ya, alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada sore hari ini. Adapun tema kita yakni dialog kesehatan jiwa ya dokter ya. Ya, pada kesempatan kali ini dengan subtopik yaitu seni memaafkan. Ya, masyaallah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga membuka dialog interaktif bersama dokter kita di line telepon 0751 7051 026, atau bagi yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung saja kepada Dr. Muhammad John kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagaimana seni memaafkan ya Pak Dokter ya. Ya baik, kepada Pak Dokter disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita di dalam sore hari ini di acara Surau TV, kita untuk bukan membahas tetapi kita sharing. Iya, sharing iya. Tentang seni memaafkan. Insyaallah seni memaafkan ini mungkin masih ada korelasinya dengan Idul Fitri, karena Idul Fitri kita saling halal bihalal. Kalau di Indonesia itu saling maaf-memaafkan. Kita bangsa timur juga menghargai untuk saling memaafkan. Nah, di sini ternyata memaafkan itu bukanlah hal yang sederhana. Ketika seseorang menganggap memaafkan itu, ya saya maafkan, itu hanya di bibir. Di bibir ya. Itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau diibaratkan, kalau saya, kalau di tempat praktek itu paling banyak itu cerita-cerita dendam aja. Iya betul. Jadi saya bingung. Kadang-kadang sama saudaranya, saudara kandung, sama orang tuanya, sama tetangga. Ini berarti sumber stresornya itu dari belum memaafkan. Iya. Nah ini penting sekali. Jadi terkadang orang kalaupun di depan hanya lip service mengatakan ya saya maafkan. Iya. Insya Allah wah, meyakinkan. Tetapi hatinya itu masih ada luka-luka di hati. Iya, iya. Nah insya Allah dengan apa? Keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya coba berbagi apa yang bisa kita apa diskusikan misteri tentang memaafkan ini sendiri. Saya juga sedang belajar untuk memaafkan juga sebagai manusia biasa, karena ibaratnya manusia pun akan mengalami dinamika dari pagi, siang, sore, malam, cerita akan berbeda. Pagi dengan siang itu berbeda, mungkin pagi bahagia, siang tidak bahagia. Kemudian nanti kita akan mendapatkan cobaan. Jadi kan kalau di Al-Quran itu disebutkan bahwa akan dijadikan orang-orang itu sebagai cobaan. Nah kita juga harus memahami. Jadi jangan kita melihat seperti hitam dan putih. Dunia ini adalah suatu seni. Nah ketika seni itu dilakukan, kita melihat bahwa semuanya berirama. Nah irama itu kita sesuaikan. Disitulah insya Allah, walaupun memaafkan baru 0,3% pun itu suatu prestasi. Nah, jadi ibaratnya kita melangkah selangkah demi langkah untuk menuju 1000 langkah ke depan. Iya. Mungkin seperti itu. Baik pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang telah beliau gambarkan tadi bahwasanya memaafkan itu bukanlah suatu hal yang mudah ya dokter ya. Ya, baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi pemirsa yang ingin berdialog bersama dokter kita silakan menghubungi 0751 7051 026, atau yang bertanya melalui pesan singkat di 0811 0866-9693-3332. Ya, baik, kita coba berdialog dengan Pak Dokter pada hari ini, itu terkait dengan seni memaafkan. Ya, baik Pak Dokter, kalau dari dalam bidang kesehatan jiwa ini Pak Dokter, menurut ilmiahnya apa sih penyebabnya orang itu berat gitu? Okay. Memaafkan kesalahan orang lain itu gitu. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau kita di apa di psikiatri, kita melihat dari sisi apa biologinya, psikologisnya, sosialnya. Iya. Yeah. Itu yang kita lihat. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau dari sisi apa biologisnya, ini mungkin masih bersambung dengan edisi sebelumnya itu tentang apa menahan emosi ya, untuk tidak marah. Sekarang sabar, kita ya. Memaafkan. Nah, cuma bedanya sekarang kita berfokus kalau pada di otak itu adalah pada hipokampus. Hipokampus itu adalah pusat daripada memori. Iya. Jadi memori itu disimpan dengan baik. Kemudian yang terdahulu edisi sebelumnya kan disebutkan untuk emosi marah itu memang disimpan juga di amigdala, tapi reservoir besar. Tapi reservoir kecilnya memori itu adalah hipokampus. Nah, kemudian hipokampus ini ternyata juga berhubungan nih secara biologi, enggak apa ya kita bahas, bahwa di hipokampus itu adalah neurotransmitter yang paling banyak itu adalah serotonin itu sendiri. Karena itu berhubungan dengan emosi. Nah, ketika misalnya kita mendapatkan suatu masalah atau hal yang tidak menyenangkan di hardik atau di apa sesuatu yang menyebabkan dendam, sakit luka di hati, nah, kan itu kalau orang apa buat lagu-lagu itu apa terlalu lebay gitu ya, menyayat hati dan segala macam, memang karena disimpan di dalam hipokampus itu sendiri. Jadi kalau yang pakar komputer itu bilang hipokampus itu seperti folder-folder, folder-folder dia disimpan. Ketika folder-folder itu diberikan rasa, rasa itu nanti sistem limbik di otak itu. Jadi ini kayaknya rasanya nih kurang menyenangkan. Ini saya lagi stres, kok ditambah lagi masalahnya. Wah, itu foldernya lebih khusus lagi nanti. Jadi ibaratnya memori untuk kekecewaan yang hari itu jam sekian itu akan tersimpan dalam folder yang sangat sangat sangat apa luar biasa. Iya, iya. Nah, folder ini nanti ketika akan kita panggil kembali memori-memori apa kata penyanyi-penyanyi itu ya, tersayat di hati, luka di hati, itu bisa muncul. Caranya seperti apa? Satu, mungkin bertemu orangnya lagi. Iya. Bertemu, wah, ketemu si Anu lagi. Ketika ketemu si Anu lagi, memori itu terpanggil sendiri. Ah, dosanya yang kemarin. Iya. Langsung muncul di otak kita. Yang kedua, kita sebagai muslim harus memahami bahwa godaan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalau setan itu, setan yang hebat itu bukan bermain dengan penampakan. Iya. Yaitu bermain di hati. Dia bermain dengan bisikan. Nah, ketika dia berbisik, orang yang tidak ada pun dia diingat-ingat. Kamu enggak itu, enggak kesal sama si itu. Si siapa? Si udah contoh Abu Jahal lah gitu ya. Masih Abu Jahal tuh, enggak kesal kamu, enggak ini. Itu diingat-ingat. Jadi kita melihat bahwa di otak kita sudah tersimpan data itu. Jadi ketika orang mengatakan memaafkan itu apakah melupakan dokter? Memaafkan itu adalah merelakan, tapi melupakan insya Allah agak berat. Berat. Karena secara biologis itu sudah tersimpan. Kan susah di delete itu. Iya. Kalau di komputer di delete masuk recycle bin. Iya. Nah, kan gitu ya. Recycle bin pun juga masih bisa di restore ya. Iya. Jadi betul. Hidup lagi gitu kan. Nah, ini sudah disimpan di hipokampus memori itu. Jadi walaupun kita apa sudah berkawan kembali dengan orang itu, sudah menjadi teman kembali, tapi memorinya masih ada. Tidak ingat. Memori kata penyanyi itu apa? Disayat di hati dan segala macam, tapi mungkin frekuensinya agak rendah. Iya. Kemudian kita melihat secara psikologis. Tadi kan biologis. Biologisnya. Secara psikologis bahwa ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, itu seperti yang kita bahas terdahulu tentang marah, itu kita melakukan suatu coping mechanism yang disebut supresi dan represi. Kalau supresi adalah menekan ke alam sadar. Dia mengatakan, ya udahlah, saya maafin aja lah. Nah, itu cuma bahasa dia aja. Bahasanya. Padahal itu di rumah dia bisa kacau balau itu dengan emosinya itu kan. Ketemu dengan orang lain cerita betul, lagi. Betul sekali. Kemudian atau dia mengkonversinya, menekan lagi ke alam bawah sadar, yaitu direpresi, ditekan, ditekan, setekan-tekannya. Jadi sampai, wah kalau perlu pakai meditasi, kata ikut yoga dan segala macam. Padahal itu hanya mentransfer bentuknya aja. Jadi kata Einstein itu kan energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Itu betul, saya setuju. Jadi mungkin energi yang tadinya apa, itu di puncak es, itu disimpan dulu di dasar es. Nah itu tiba-tiba nanti akan menjadi bom waktu apabila dikasih booster. Apabila booster itu diperbanyak, diulang, kemudian bisikan setannya juga banyak ya, kita digoda, wah diingat-ingat lagi. Akhirnya itu menjadi dendam yang ibaratnya dendam yang sangat sempurna. Dan kita tidak menginginkan, kalau kita sering melihat bahwa kenapa kamu kok membunuh si ini? Nah, kan sering kalau kita kalau ada psikiatri forensik ya untuk apa kenapa dia melakukan kejahatan, ternyata kalau dilihat psikodinamiknya ya itu dari dendam, kecewa dari si ini, dia tahan, dia tidak ini, dia bergeraknya di balik layar dan segala macam. Kita melihat itu adalah suatu dinamika yang sebetulnya kata orang sederhana, tetapi itu bisa menimbulkan namanya perang dunia kedua. Bagaimana dendamnya apa Hitler kepada Nazi ya, kepada apa Yahudi. Itu dia kembangkan, ternyata suatu perang dunia. Kemudian juga kita lihat lagi orang-orang yang terzolimi. Dia merasa terzolimi, tapi dia membentuk suatu apa energinya itu dirubah menjadi energi balas dendam. Nah ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita tidak menjadi orang yang termakan oleh pada itu. Nanti kita bahas tentang hal itu. Kemudian secara sosial, tadi biologi, psikologis, kemudian sosial. Secara sosial kita melihat bahwa seseorang itu berdasarkan umurnya. Kalau masih muda, gejala hormon masih, nah SMP, SMA itu gejala hormon masih luar biasa. Makanya kalau perkelahian pelajar dan segala macam itu waktu SMA, SMP, karena hormonnya seperti itu. Tapi akan aneh apabila ketika dia sudah berusia lanjut, 50 tahun ke atas, sudah pensiunan, menjadi laskar tak berguna, kata orang Malaysia gitu ya. Itu tiba-tiba dia masih aja dendam seperti anak-anak. Nah, itu ibaratnya kita melihat apakah orang ini tidak belajar dari kehidupannya yang cukup panjang, apakah dia kurang mendapatkan apa hal yang berkesan dari kehidupannya yang selama ini dia rasakan. Sehingga kita bisa melihat bahwa seseorang ditentukan oleh kematangan emosinya, tidak juga berdasarkan umurnya. Kemudian juga kita lihat lagi secara sosiologis. Mungkin karena teori Maslow mengatakan kan itu ya, primer, sekunder, apa pertama kebutuhan pokok, kebutuhan tersier dan segala macam. Nah, itu memang apa meningkatkan ketika faktor ekonomi meningkatkan juga apa kesenjangan sosial, itu akan meningkatkan juga hal-hal yang berbau ibaratnya seseorang itu kestabilan emosinya. Nah, jadi kita melihat bahwa kita memaafkan adalah bukan buat orang lain. Itu adalah buat diri kita sendiri. Makanya ibaratnya Allah itu nyuruh kita memaafkan orang lain. Apa itu tujuannya bukannya buat orang yang kita maafkan, itu buat diri kita. Ketika kita tidak memaafkan, kita tidak bisa fokus bekerja, kita tidak bisa melakukan aktivitas, akhirnya rezeki tidak dapat, gitu kan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga faktor ya, dokter ya. Faktor kenapa orang sulit memaafkan itu, yaitu dari segi biologisnya, psikologisnya dan sosialnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi yang ingin berdialog, silakan menghubungi 0751 7051026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, Pak Dokter, ada pertanyaan dari hamba Allah di Cilacap. Apakah sudah termasuk memaafkan, Pak Dokter, kalau kita sudah tidak ngomongi kesalahannya dan berusaha melupakannya? Terima kasih. Terima kasih yang Bapak dari Cilacap. Jadi seperti ini, seperti yang saya katakan bahwa memaafkan itu adalah merelakan, tetapi tidak melupakan. Karena secara biologi sudah disimpan datanya, sudah disimpan di hipokampus, kecuali di otak kita ada recycle binnya untuk dibuang. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika orang mencoba ya, jadi kalau kita ada hipnoterapi salah satunya, hipnoterapi itu biasa juga dipakai di psikiatri. Di psikiatri itu nanti dimainkan untuk alam bawah sadar, diberikan sugesti. Ketika diberikan sugesti itu nanti dia bisa dirilis apa informasi yang negatif. Itu dalam hipnoterapi, itu salah satu psikoterapi yang diberikan dalam apa psikiatri jiwa. Tetapi ketika itu misalnya diberikan kamu lupakan ini, nah itu bisa. Tapi insya Allah itu enggak sampai 3 sampai ya enggak lama sampai seminggu pun itu bisa muncul kembali. Karena nanti kan saya bilang yang terdahulu, kalau orang hipnoterapi dia hanya bermain pada level yang disebut juga dengan amigdala. Tapi nanti kita sebagai manusia mulia mempunyai korteks, mengkritisi terus. Apa benar? Akhirnya yang sugesti yang sudah diberikan oleh hipnoterapisnya akan menjadi hilang sendiri, karena realitas berbeda. Nah, seperti itu juga kita memaafkan itu bukan untuk orang itu. Karena untuk apa gunanya juga buat orang itu? Apakah kita ingin dikatakan mulia sebagai orang yang memaafkan, orang yang berlapang dada dan segala macam? Tidak perlu. Tidak perlu. Yang kita perlukan adalah itu kembali lagi untuk diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita bisa berkonsentrasi, kita bisa mencari nafkah, kita bisa bekerja, kita bisa apa melakukan segala sesuatu yang positif. Atau juga kalau kita memaafkan, misalnya dokter, saya sudah cukup memaafkan dan saya sudah di memori saya sudah berkurang, ini insya Allah saya bisa memaafkan. Nah, ketika itu dikatakan, itu nanti bisa kita rubah juga menjadi energi yang positif. Nah, mungkin nanti setelah telepon kali ya. Iya. Baik, kita coba angkat Pak Dokter. Telepon yang masuk pada sore hari ini, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak? Ya, saya dengan Bapak Ari di Riau, Pak. Iya, silakan Pak Ari. Tanyanya Pak Dokter. Saya mau tanya, Pak, apakah kalau kita tidak memaafkan seseorang, terus efeknya untuk kesehatan jadi mudah sakit kepala, lambung, atau pengaruh untuk ke penyakit medis gitu, Pak? Iya. Itu saja. Dan lain-lain gitu, Pak. Ya itu aja, Pak. Ya, Pak. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari dari Riau. Pak Dokter, silakan. Pak Dokter, pertanyaan. Betul. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Jadi silakan. Pak Jauhari dari Riau ya. Nah, jadi begini. Kita melihat yang dikatakan, saya setuju dengan Pak Jauhari, itu akan berefek kepada gangguan mental. Nah, contohnya seperti ini. Ketika informasi itu masuk, kemudian di apa dimasukkan ke hipokampus, kemudian tidak ada solusi. Korteks tidak bisa bantu, solusinya tidak ada, memaafkannya juga masih belum jelas, orangnya masih berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak merasa berdosa. Nah, itu bisa menyebabkan namanya gejala ansietas. Jadi reaksi konversi namanya. Dia kan direpresi dulu sama Pak Jauhari nih. Ah, si Anu nih, ya udahlah, ndak apa. Ndak apanya itu bahasa Jauhari. Padahal otak itu bahasa ndak apa itu ndak nyambung. Ndak ada. Ya itu masuk, kemudian ke dalam hipokampus, kemudian diolah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reaksi konversi. Nah, konversi data-data itu kemudian menimbulkan disebut juga dengan ansietas. Jadi ansietas itu mulai daripada yang ringan sampai juga dengan generalized anxiety disorder. Kalau generalized anxiety disorder itu adalah gangguan cemas menyeluruh. Kalau gangguan cemas menyeluruh itu disertai dengan 3 hal. Dia bersifat floating atau mengambang, yang kedua dia adanya rasa fear atau takut, dan melibatkan juga saraf otonom dan otonom dan motorik. Nah, ini Pak Jauhari bilang sakit kepala, pusing, itu benar sekali, saya setuju. Benar ya? Betul sekali, itu karena betul. Salah satunya oleh betul. Ansietas. Karena dia saraf otonom itu mulai daripada cervical itu sendiri, kemudian dari apa sampai ke arah tulang belakang bawah, ke arah pinggang. Nah, untuk sakrum itu sendiri, itu semua organ akan dilewati. Jadi mulai dari cervical berarti otot wajah, leher, kepala, itu berpengaruh. Kalau misalnya saraf otonom daerah dada, dia akan nafasnya menjadi cepat, jantungnya berdebar. Kemudian ketika melewati daerah apa untuk abdomen, untuk saraf otonom, dia akan mempengaruhi orangnya ketika cemas, dia mudah mencret, diare dan segala macam. Atau melalui juga apa untuk urogenital, apa darah kencing, kemih. Itu dia akan mudah pipis ketika cemas, dia aduh, ada wawancara, saya langsung ke kamar mandi. Nah, itu pengaruh. Jadi kecemasan berkorelasi sejajar dengan otonom itu sendiri. Jadi maka dari itu Pak Jauhari merasakan bagaimana efeknya kita tidak memaafkan, akhirnya seperti itu. Nah, ketika kita merelakan tapi tidak melupakan, itu adalah obat dan itu perlu latihan. Tidak bisa sekali saja langsung memaafkan, mungkin perlu waktu. Iya. Sebaliknya pun bagaimana, dokter? Kalau kita kan tadi kan memaafkan ya. Sebaliknya itu kita tidak memaafkan, tidak minta maaf ke orang lain, kita melakukan kesalahan, tetapi kita masih merasa di atas kebenaran gitu ya, Pak Dokter ya. Merasa benar dari orang lain gitu kan. Tapi tidak mau memaafkannya. Apakah juga ada efeknya gitu, Pak Dokter? Iya. Jadi ketika suatu kebenaran adalah sesuatu, ketika kita berhubungan dengan manusia adalah sesuatu yang relatif. Iya, relatif. Iya. Terkadang kita bisa memahami seseorang kenapa dia marah karena situasi sedang sulit, sedang apa. Tiba-tiba akhirnya ketemu kita, marahnya pindah ke kita. Jadi ketika kita mengetahui alasan dia marah, alasan dia berbuat apa yang hina kepada kita, itu akan menjadi obat bagi kita secara tidak langsung. Jadi kalaupun kita menggunakan suatu apa namanya, kalau di psikiatri namanya transactional analysis, I am okay, you are not okay, atau I am okay, you are okay, I am not okay, you are okay, itu ada apa rebagannya. Nah, kita sebagai manusia yang insya Allah saling win-win solution, kita harus I am okay, you are okay, not you are not okay, I am okay. Nah, itu jadi masalah terus kalau kita berprinsip seperti itu. Jadi kalau di transactional analysis kita seimbangkan yang adaptif. I'm okay, you are okay. Insya Allah nanti ketemu. Kalau kita bikin garis pembatas sendiri akan menyebabkan insya Allah ya nggak ketemu-ketemu nanti. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan dialog, Pak Dokter, kita angkat pertanyaan dari Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Ya, 4 bulan yang lalu suamiku ada masalah sama kakak laki-lakinya, Pak Dokter. Lumayan agak pelik sih, Pak Dokter. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu baikan lagi. Tapi sebaliknya, istrinya selalu menghindar. Kemarin saya tanya, malah diam dan langsung pergi. Itu bagaimana cara menyikapinya, Pak Dokter? Nah, ya, baik. Ini luar biasa sekali, Ibu. Pertanyaannya, ini saya hubungkan kembali kepada kisah Nabi Yusuf. Ini kan bersaudara ya. Nah, kalau bersaudara itu nih hubungan dari lahir, apa dari kecil bersama-sama ini, tapi suatu peristiwa kadang-kadang sepele ya. Kalau orang lain melihat ya, kalau kita sendiri melihatnya itu besar gitu. Orang lain kayak sepele, itu jadi bom, putus hubungan. Nah, ini seperti kisah Nabi Yusuf. Kita belajar juga dengan agama Islam. Nabi Yusuf ini ketika anak-anak dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Kemudian ketika dia berkuasa di negeri Mesir sebagai bendahara, ketemulah lagi orang apa saudara-saudaranya itu sedang mengantri ya. Mengantri. Di situ kita melihat dari redaksinya itu memang Nabi Yusuf itu tidak dendam karena dia masih apa ada hubungan erat dengan bapaknya Yakub dan segala macam, dan juga Benyamin ya, Benyamin ya untuk itunya. Nah, di situ kita melihat ketika Yusuf apa ya udah nanti ada apa ada taruh benda di dalam karung, karung itu nanti ini taruh di yang anak yang ini ya, orang yang ini Benyamin. Nah, ketika itu ketahuan, wah nih yang karungnya Benyamin. Nah, Benyamin ini ada apa perbendaharaan Mesir di sana. Kemudian terucaplah kalimat dari saudaranya. Kalimatnya apa? Redaksinya adalah, wah ini dia sama saudaranya si Yusuf ini. Buat ulah maksudnya seperti itu. Kan redaksi seperti itu. Nah, itu Yusuf ibaratnya kalau diibaratkan saya sudah dibuang, dianggap sudah dibunuh ya itu ya. Dibuang, masukkan sumur. Ini orang kayak gak tobat ini kan. Masih aja bilang, nah ini mirip nih sama saudaranya yang dulu. Wah, itu kan Nabi di Al-Qur'an seperti itu, redaksi cuman saya memahami seperti itu. Nah, ketika itu saya memahami ini orang ini sudah mengecewakan saudaranya, sudah membuang dan tidak merasa berdosa dan menganggap itu suatu kebenaran. Dan itu di hadapan orang yang di hadapan Nabi Yusuf sendiri. Nah, kita melihat itu adalah nabi, fenomena yang sudah ada. Kalau kita mau belajar dari peristiwa itu apa? Bahwa memang untuk hal-hal apa permusuhan, kemudian dendam itu tidak mengenal saudara. Masalah uang, masalah harta, masalah kasih sayang itu tidak mengenal saudara. Jadi terkadang dengan adanya hubungan saudara yang terlalu dekat pun itu menjadi masalah. Jadi saudara seiman itu lebih aman. Iya. Itu landasannya kuat. Tapi kalau saudara-saudara itu nanti landasannya akan agak abu-abu. Iya. Karena di situ banyak kepentingan, ego dan super ego yang memang kadang-kadang menjadi hal-hal yang tadinya itu sepele menjadi tidak menjadi sepele lagi karena hal itu sudah ada yang ikut campur terlalu banyak. Tapi ketika kita melihat sebagai saudara seiman, ya itu melihat kita dari kacamata agama. Ketika dari kacamata agama, kita nanti menjadi objektif. Tidak lagi menjadi subjektif. Kalau saudara kan objektif, apa subjektif. Oh, jangan diganggu tuh, sukunya sama kita nih. gitu. Kalau saya suku Tanjung nih. Oh, itu dibela nanti nih orang Tanjung juga. Kalau istri saya orang Caniago. Kalau kita ibaratnya seperti itu, kita saudara seiman. Seiman, seakidah, insya Allah itu lebih apa? Lebih universal. Iya. Dan itu menjadi ada kita punya kitab suci. Kitab suci itu menjadi landasan kita merujuk. Ketika ada masalah ini, kitab suci mengatakan apa? Al-Qur'an. Ketika ini apa? Berselisih, Al-Qur'an mengatakan apa? Dan ketika sudah Al-Qur'an mengatakan itu, ya berarti kan sami'na wa atho'na, yang orang ini harus mendengarkan. Iya. Baik, syukran katsiran Farter atas jawaban dari pertanyaan Ibu Imas di Anjersari Bandung tadi. Selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang masih ingin berinteraktif silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Mungkin kita minta satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak Dokter ya. Namun terakhir dialog kita yaitu tentang secara teoritis seperti itu Pak Dokter, apa saja tips-tips agar seseorang itu mudah memaafkan orang lain seperti itu. Nah, baik, silakan Pak Dokter. Para pemirsa Surau TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan adalah suatu proses. Dia tidak instan, dia tidak harus hari ini juga. Dia adalah suatu proses yang berkelanjutan yang insya Allah itu tergantung daripada kualitas diri seseorang. Kalau kualitas diri seseorang itu baik, itu akan dipercepat, akselerasi. Wah, dia cepat sekali untuk memaafkan. Rasul aja memberi dispensasinya sampai 3 hari ya, Pak Dokter ya. Betul. Jadi ibaratnya memang kita juga melihat bahwa harus ada apa namanya suatu proses. Jadi memaafkan di mulut masih cuma di hati, kata orang kan masih menyayat di hati. Kemudian kita juga berusaha juga sebagai orang Islam, kita merujuk kepada kisah-kisah para nabi, sahabat rasul dan segala macam yang memiliki sifat-sifat memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah kita harus punya suri tauladan. Iya. Suri tauladannya siapa? Yaitu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memaafkan itu adalah sesuatu hal yang terpuji. Jadi kalau di dalam Islam doa yang bisa dikabulkan itu adalah orang yang dizolimi. Nah, jadi kan doa musafir, doa dizolimi, doa ibu pada anaknya itu tidak ada pembatas. Nah, kalau kita mau mentransformasikan energi yang negatif menjadi positif, ya udah ketika kita dizolimi berdoa aja, insya Allah itu dikabulkan. Mau tahun depan, mau 2 tahun lagi, itu pasti dikabulkan. Nah, ketika itu terjadi, itu kan malah kita tidak dapat balanya, kita dapat labanya dari dizolimi itu sendiri. Yang berikutnya, bahwa memaafkan itu adalah suatu hal yang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang itu. Jadi tidak ada, saya berpikir, saya merenung juga kadang-kadang, saya memaafkan itu buat orang itu apa ya untungnya? Kan seperti itu. Tapi ketika kita di Al-Quran itu banyak ayat-ayat itu tentang memaafkan, memaafkan, memaafkan, ternyata itu adalah untuk diri kita sendiri. Seperti halnya sholat. Sholat itu bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh. Nah, ternyata itu buat diri kita, biar kita lebih tenang, biar konsentrasi, kemudian kita lebih bisa produktif dan segala macam. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ketika kita tidak memaafkan, insya Allah kita menjadi manusia yang penuh dengan dendam. Dendam berarti ibaratnya kalau dendam itu terkadang kalau dijadikan sinetron itu bisa berseri. Seperti itu. Jadi ibaratnya terkadang kalau saya berpikir, kalau kepada pasien-pasien saya ini, saya terkadang berpikir, ini ceritanya bisa jadi sinetron 300 episode ini. Iya. Jadi kalau sutradara atau apa kurang dapat ide itu bisa konsultasi dengan pasien saya. Itu ceritanya banyak versinya. Jadi terkadang cerita itu kalau kita sebagai orang luar menganggapnya sepele, tapi si pasien merasa itu hal yang luar biasa. Itu tidak bisa dimaafkan, dokter. Itu sudah wah, itu seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami seutuhnya bahwa mudorot daripada tidak memaafkan adalah lebih banyak daripada manfaatnya. Iya, iya. Karena ibaratnya kalaupun kita melakukan segala sesuatu, kita sebagai manusia yang mulia yang ingin mempunyai harapan-harapan kehidupan dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh apa? Kelapangan hati. Nah, nanti kan enggak enak juga kalau di akhirat masih banyak apa dendam-dendam ya. Ya dendam adalah 1-2 lah, misalnya kita dari 1000. Iya, nah, iya. Tapi ibaratnya kita masih ada di mana kalau diibaratkan botol apa mineral, air mineral. Itu dikasih garam. Iya. Kasih garam sesendok aja lah. Gitu. Itu kita minum, asinnya luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya akuarium yang agak besar ya, yang 3 meter kali 1 meter misalnya, dikasih garam 1 sendok. Ketika kita coba cicipi sedikit, kok mana asinnya seperti itu. Nah, di sini perlu kelapangan dada kita. Jadi melapangkan dada itu memang kata Buya Hamka itu perlu. Kan ceramah-ceramah beliau yang terdahulu ya, lapangkanlah hatimu, lapangkanlah jiwamu. Ternyata dengan lapang dada, hal-hal yang menyakitkan itu walaupun hanya sesendok itu, tapi hatinya lapang, itu tidak terlalu terasa. Nah, jadi intinya sekarang kita belajar, saya juga belajar, para pemirsa belajar. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar memaafkan, latihan kita bisa apa menjadi berbuah hasil. Seperti itu. Iya, iya. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dialog kita pada sore hari ini Pak Dokter, karena waktu juga yang membatasi, dan kami akan tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang orang yang bermusuhan nih Pak Dokter. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fa yufaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga akan dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis, kata Rasulullah. Lalu akan diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, yakni mensyukutkan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali, kata Rasulullah, yaitu orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda sampai Rasulullah menyebutkannya sampai 3 kali, Pak Dokter. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita ambil hikmahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar saling memaafkan apabila bermusuhan, dan itu tidak boleh lebih dari 3 hari Pak Dokter ya, dalam hadis yang lainnya. Nah, dan juga telah disampaikan oleh Pak Dokter tadi bagaimana caranya kita agar bisa mudah memaafkan orang lain, dan tentunya salah satunya pikiran kita lebih tenang ya Pak Dokter ya. Dengan kita bisa memaafkan orang lain, meskipun seandainya Pak Dokter ya, orang tersebut tidak memaafkan juga kesalahan kita ya Pak Dokter ya. Nah, yang penting kita sudah bisa berusaha untuk memaafkannya. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dari dialog kita bersama Pak Dokter Muhammad John pada sore hari ini, dan tentunya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menambah wawasan ilmu kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Demikian saja, mari kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter.